salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sokhifah, ini usburiyah ya. Usburiyah mboten sokhifah pinten 15. Sebutan ini korasan ini kalau pas mboten enten sokhifah 15. Itu agama PDF mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fit tarwim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin 14 belum selesai ngoten nggih. Al hadis al khamisah niku al khamisu asara. Hadis yang ke-15 An Sufyan amman sami'a min Anas bin Malik. Hadis dari Sufyan dari orang yang mendengar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Diceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal a'mal al-ahya'a tu'ridu ala asha'irihim wa ala abaihim minal amwat. Sesungguhnya amal-amal orang yang hidup itu akan ditunjukkan kepada apa, keluarganya atau orang tuanya yang sudah meninggal. Itu wong tuane dhewe meninggal, mbayae dhewe meninggal. Itu amal kita itu sebenarnya juga akan diperlihatkan kepada mereka, akan mempengaruhi mereka. Lek dhewe ngamal sae, wong-wong keluarganya kita yang sudah mendahulu ikut bangga. Fa in kana khairan humidallahu ta'ala. Wa istabshiru wa in taro ghairu dzalik qalu Allahumma la tamithum hatta tahdiyahum. Ketika orang-orang yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal ini melihat amal kita bagus, mereka akan bersyukur kepada Allah dan mereka akan bahagia, bunga. Dan ketika amal kita tidak baik, maka mereka akan mendoakan supaya kita tidak mati dalam keadaan belum mendapatkan hidayah. Kalau niku orang-orang yang mati, keluarga kita itu sebenarnya tetap mereka ngeman edw, tetap dungaknya edw. Hatta tahdiyahum hidayatan. Faqala alaihi salam. Faqala mongko ngendika sinten jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'dha al-mayyitu fi qabrihi kama yu'dha fi hayatihi. Seorang yang mati itu juga bahkan bisa disakiti di dalam kuburnya seperti halnya disakitinya ketika dia hidup. Kila den ngendika ake ditanyakan, "Loh, wong mati kok tasik disakiti jeneng Nabi? Ma niku napa?" Idza al-mayyit atau sesuatu yang melukai mayit wahai Rasul, qala alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal mayyita stuhune mayit iku la yadnibu dzamban. Sesungguhnya mayit itu sudah tidak bisa berbuat dosa lagi karena sudah mati. Wala yatanaza'u wala yukhasimu ahadan wala yu'dhi jarran. Bahkan mereka tidak pernah bertengkar dengan seseorang atau orang lain. Mereka juga tidak pernah menyakiti tetangga, ini karena sudah meninggal. Lalu terus nopo sing menyakitinya, illa anna zu'ta, kecuali jika kamu sedang illa innaka kejaba sedune sira iku anazuta sira sing jek urip niki anazuta yen to persulayan sapa sira sing jek urip persulayan ahadan ing wong suwiji labuda mongkotan kena ora atau pasti ayyash mika ing yento misui ing siro. Artinya ngaten, ketika kalian bertengkar dengan temannya, akhirnya sampean mendapatkan omongan-omongan tidak baik dari musuh kalian. Misalnya tukaran kan pisu-pisuan ya. Wah, awakmu. Akhirnya bahkan pisu-pisuan iki teng terusane teng halaman 15. Wong iki terus nih. Wa walidika lan ing wong tuwa sira. Iku terusane ya. Fayu liyani mongko den larakake sapa walidaika indal isaati. Gitu saja. Indal usaati ing dalem nalikane den alaake. Artinya ketika kalian bertengkar terus ana omongan-omongan elek teko musuhe kalian, bahkan ngomong-ngomong wong tuane barang, ngenyek-ngenyek wong tuane atau gimana, maka orang tua kita atau orang keluarga kita yang sudah meninggal itu juga akan merasakan sakit ketika dilok-lokne kambe wong sing jek urip. Ngerti maksudnya? Mulai mula-mula oleh isu gak usah tukaran. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono fayudhiyani menyakitinya orang-orang yang hidup kepada orang mati. Yufrihani den bungake sapa karune walidaika indal ihsani ing dalem nalikane ing dalam nalikane den bagusi fi haqqi hima ing dalam haqqi walidaini utawa walidika. Begitu juga mereka orang yang sudah mati ini, ketika mereka itu bisa disakiti oleh omongan-omongan orang hidup, begitu juga mereka juga akan bisa bahagia ketika hak-hak mereka mendapatkan kebaikan. Mesele dilem kali wong urip didongakne api, maka mereka akan bahagia. Kama kaya keterangan saya akan teko fil hikayati ing dalam cerita fi hikayati Sabit Albanan ing dalam cerita ni Sabit Albanan. Sabit Albanan niki tabiin ya. Tabiin niku berarti setelahnya para sahabat. Perawi dari tabi'in yang terkenal fikoh atau dapat dipercaya. Allah. Napa namine ini sering sahabat dekatnya sahabat Anas. Jadi hadis dari Anas, sahabat Anas niku yang sering nanti pasti lewat ini. Imam Sabit Albanan. Rahmatullahi utai rahmati Allah iku alaihi muga-muga tetep ing atase Imam Sabit Albanan. Innahu stune Sabit Albanan iku kana ono sinten Sabit Albanan ono iku yazuru ziarah sinten Sabit Albanan al maqabira ing pira-pira kuburan kula lailatil jumati ing dalem saben-saben malam Jumat. Setiap malam Jumat Imam Sabit Banan ini selalu ziarah kubur. Wa kana lan ono sinten Sabit Albanan iku yunaji munajat sinten Sabit Albanan, munajat robbahu ing pangerane Sabit Albanan, munajati ila subhi tumeka maring subuh. Munajatnya teng kuburan malam Jumat sampai subuh, wiritan tahlil dan lain-lain. Wakanalan ono iku fi manajat fil munajati yang dalam munajati iku fil munajati dalam salah si jenis munajati fatana asa mongko ngantuk sinten Sabit Albanan. Pembahasan salah satunya munajat Imam Sabit Albanan ngantuk dan ketiduran. Waro alan mimpi sinten Sabit Albanan fil manami ing dalem tileme. mimpi anna ahlal kuburi setuhune ahli kubur. Niki sing mboten gadah kitabe. Mboten gadah. Oh, nggih nggih. Tumbas mawon kitabe nggih. Tumbas kitabe. Karena apa belajar makna ni mboten saen ora apa. Pokoke mangke lek sampean niat tumbas kitab, otomatis sangune kalian itu akan tercatat jelas langsung menjadi amal untuk menuju ilmu, ngoten nggih. Jadi kita bisa menisau jadi tambahan catatan bobot kebaikan. Jadi usburiyah mesti ini kita pun bukan larang lah nih. Pirohan kita pun. Sedoso. Tengri. Oh, geng. Jika apa pun tumbas pun kita pun sedoso ewu lah. Mesti ini buatan larang. Loh. Paling sing sedoso niki sing nasok ilmu ibad paling sing kandel. Gak ngertos. Mboten larang rek kitab rek. Artine tumbas mawon kitab. Ngoten nggih. Dadi santri kudu tumbas kitab. Muga-muga iso maknani, gak iso maknani gak apa-apa. Saman tumbas kitab tok niku wis suwai punan. Ngoten. Ben gak oplak-apluk wae ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono pundi wae se. Ana ahlal kubur istune ahli kubur kulahum yastakabiane kubur iku kharaju padha metu sapa ahli kubur ming kuburihim saking kuburane ahli kubur metu-metu bi ahsanis siabi kelawan luweh bagus-baguse dodot wa abyadil wujuhi lan kelawan cerai utawa putihe pira-pira wajah. Faja'a mongko teko likuli wahidin maring saben-saben suwiji minhum sangking ahlil kubur ma'idatan ing rampatan kiriman rantang-rantang kiriman panganan rampatan niku kaya lengseran ma'idatan ing rampatan minal awanit to'ami sangking piro-piro wernone panganan. Dadi ben malam Jumat niku liburan. Ahli kubur padha metu teko kuburane maca sae-sae sing boten kita temriki ya. Nah, ben gak usah rame ya. Temriki, langgah mriki. Loh, ndak cepet kula selang ngaji. Sing temriki lho mriki. Oh, gak kira kula nopo-nopo ne rek, lunggu tok temriki lho rek. Nggih ben iso ngrukne tenan ben gak usah ndofo mesakne maneman sampean nggih. Ben kecatet ngaji ben oleh ganjaran oleh barokah ngaji. Kang, sampean temriki. Nggih, temriki. Ya Allah gak suwi, rek, mboten dangu ngawasi nggih. Ale sing dangu niki lek sampean cek rame ngaten iki malah akhire dadosne tambah dangu. Pun temriku ngon, aji temriku pun ben mboten usah ndopok piyambak. Pun lek mboten nganu nggih dipirengne sing sae, ngoten nggih. Kesane mboten ganggu sing ngaji. Saged dipahami nggih? Nggih, dadi nggih dimirengne mawon. Lek ngantuk keturun buatan apa-apa. Senating buatan ndopo. Niku wis saithik ndopo pisan. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pundi wae. Pundi ya? Hah? Wa kana bainahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana iku bainahum ing dalem antaraning ahli kubur. Opo sabun wong enom arek bocah enom musfarun kang musfarul wajhi kang pucet wajahe muhbar syari kang napa acak-acakan rambute mahzunul qalbi kang susah atine. Kholikus siabi kang elek utawa amoh klambine kang elek utawa amoh klambine mangku surroksi kang dending kluake wajahe madhmu'un madhmu'ul aini kang iluan atau iluen ada air matanya. Madmu alaini kang iluen motone. Walam ya walam walam yuktalan ora teko lahu maring syat opo maidatun rampatan. Wa ahlul kuburi utai poro ahli kubur iku roja'u podo bali sopo ahli kubur bali-bali ila kuburihim maring kuburani ahli kubur. Farihina hale bungah kabeh masrurina turkang seneng kabeh. Waroja'alan bali sopo hadha syabi iki-iki arek nom aisan hale kang kosong tangane kaiban nggih kaiban kaiban kang susah mahumu mantur tegese susah. Nas'aluhu mongko takok ing sab sapa as-sabit imam sabit annaban an halihi saking tingkai sab. Jadi ceritanya malam Jumat Imam Sabit Anaban niki kan setiap malam Jumat mesti teng kuburan. Niku munajat wiritan sampai subuh. Lah di tengah di antara wiritannya itu pernah beliaunya ketiduran terus mimpi nyawang kabeh ahli kubur padha metu saking kuburane pakai baju yang bagus-bagus, wajahnya sumringah-sumringah, mayoritas seperti itu. Lah kok enek satu orang saja, seorang pemuda dari ahli kubur tersebut yang tidak seperti yang lain. Arek enom wajahe pucet, susah. Lione oleh kiriman niku gak oleh kiriman. Lione klambine nyer niku klambine elek. Bahkan matanya menangis. Terus wajahnya menunduk dan berlinang air matanya. Akhirnya penasaran sampai ditangleti. Loh, iki kok susah dhewe gak oleh kiriman. Akhirnya ditangleti kali Imam Sabit. Fakola mongko ngendika sapa as-Sabit Imam Sabit. Ya fatahi bocanom ahbirni ngabarono sira ing ingsun an maudiin. Loh. Punjura. Mangkren. Ini itu wile. Tuh, itu kok ngerti orang kola sabit seret. Ya fata ahbir nih ya. Sana dari sih. Kalau ini kitabnya cilik. Maksudnya kitabnya gede terus teng HP cilik. Sakit paham ya. Pas ganti baris nih kalau kadang bingung. Pripun barisnya yang bingung. Pripun ya fata. Si ya Allah, sepuntennya. Fakola putih dah. Fasa aluhu sopo sabit anhalihi wakola ya fata. Nggih. Wakolan ngucap ya fata he bocah nom. Manutai sopo antai kusiro. Baina ulai yang dalam antarane mengkono ahli kubur. Kamu siapa wahai pemuda di antara ahli kubur yang lain? Wahum utai ahli kubur iku wajadu podo nemu sopo ahli kubur podo nemu alma idata ing rampatan. Waroja'u lan podo bali sopo ahli kubur. Jadi isu ngoten parak subuh ahli kubur melebet teng kuburane malih. Waroja'u lan podo bali sopo ahli kubur masrurina hale kang bungah kabeh. Walam yaktilan ora teko laka maring siro opo maidatun rampatan. Warojaat lan bali warojaata warojaatalan bali sopo siro aisan hale putus asa utawa kosong tangane utawa kosong minal ma'idati, sepi utawa kosong minal ma'idati saking rampatan. Kamu siapa wahai pemuda di antara para ahli kubur ini? Kok yang lainnya dapat kiriman, kamu tidak dapat kiriman sendiri? Wa anta taisiro iku mahmumun, susah, mahzunun, tur prihatin, dan kamu susah serta prihatin. Faqala mongkon jawab sapa Syab utawa arek nom sing ahli kubur niku, ya imamal muslimin, he imame wong Islam, ini stune ingsun iku horibun ngumboro bainahum ing darane ing dalem antarane ahli kubur. Wahai imam muslimin atau wahai sabit, imam sabit, saya ini adalah orang asing dari ahli kubur ini. Saya bukan orang sini. Laisa ora ono iku li kedue ingsun sapa dzakirun wong kang nutur bil ahsani kelawan bagus wa du'ai lan donga lan donga. Saya enggak ada yang ingat gak nek sing dungokne. Walahum lan iku kedue ahli kubur al auladu utai piro-piro anak wal wa aqroba ilan piro-piro kerabat wa asyairan piro-piro konco kullihim ya sekabene aulat ila akhirihi ya dzkurunahum kang padha nutur sapa aulat ila akhirihi nutur ing ahlil kubur nutur bidu'ain kelawan doa wal ahsanilan kebagusan was sodakotilan sodakoh fi hadzal misri ing dalem iki kutho fi kulli lailatil jumati ing dalem saben-saben malam Jumat. Wong-wong niku warga mriki ben malam Jumat enek sing ngirimi Fatihah, enek sing nahlili, enek sing sedekah digawe keluargane, jadi mereka dapat kiriman. Sedangkan saya orang asing, enggak ada yang ingat sama saya. Yasiluna kang podo tumeka minhum saking aulat ila akhirihi opo al khairatu kebagusan wasawabus sodakoti lan ganjarane sodakoh ilaihim maring ahli kubur wakuntulan ono sopo ingsun ono iku rojul ono iku rijalan wong lanang hajjan kang haji sopo ingsun wakanat lan ono wakuntulan ono sopo ingsun wakuntulan ono sopo ingsun ikuli sartane ingsun sopo walidatun wong tua wadon kambe ibu fa'azamna mongko nejo sopo kita ilal haji maring haji falamma dakholna mongko harikalane manjing sopo kita kita antarane pemuda kali ibu Jadi ceritanya enek seorang pemuda dengan ibunya menyengaja mau berangkat haji. Budal dari rumahnya, dereng enek kapal zaman riyen nggih, melampah perjalanan darat yang lama. Nah, pas masuk ke kotanya Imam Sabit Albanan iki. Fi hadzal misri dalam kota iki kutho. Terus jaro lumaku alaya ing atase ingsun apa hukmullahi taala hukume Allah. Tibakno angsal ketentuane Allah berupa meninggal di dalam perjalanan haji pemuda ini. Meninggal teng tengah-tengah perjalanan haji. Krono meninggal itu teng tengah-tengah perjalanan haji pun adoh kalih omah, omahe, kampunge. Wada fanatni lan mendem sapa walidat ing ingsun akhire ibuke menguburkan anak tersebut di tempat meninggalnya tersebut. Enggak mungkin jenazahnya dibawa pulang lagi. Krono jek niku perjalanan tibul haji. Engko dadak moso atri jenazah dibeto perjalanan malih menuju Mekah. Kan maka ketika meninggal haji otomatis dikubur di tempat dia meninggal. Ngerti lho nggih? Wong haji sama riyen iki ngoten niku. Hajinya dangu Mbah Imam Bukhari pendiri Yasinat ini hajinya itu perjalanannya 4 bulan. Dan ketika mau berangkat haji niku pamitan kabeh dulurum tetangga-tetangga kabeh pamitan. Engko lek enek apa-apa kok ketangulan aku gak balik, wis tolong ya ditahlili, tolong didongakni. Ngoten. Krama jaman dhisik oh gak enek HP. Ngoten nggih. Dadi wong budal haji jaman dhisik niku puh, ampuh saestu. Artine pertama orang Islamnya masih sedikit di zaman dulu. Yang kedua, uang ni boleh budal haji sangkai Indonesia. Ni ku kutung ngetin rombongan. Jadi enek perkumpulan uang sa Indonesia ni. Ayo sopo sangkai budal haji 4 bulan sebelum nopo bulan haji. Bulan haji bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Macam ni. 4 bulan sebelum itu akhirnya ngelumpuk budal. Numpak perahu, ya, buatan numpak. Jadi numpak perahu perjalanannya sangat lama. Itu gue bontrot, oh, wah, kayak orang haji. Tiga bekal makan selama perjalanan. Kami berdaya trot. Ngeten. Ini gue haji zaman ini. Lah, ini contohnya. Syab ini akhirnya meninggal di tengah perjalanan. Akhirnya dipendem atau dikuburkan di lokasi dia meninggal. Setelah dikubur, otomatis ibunya melanjutkan haji. Ngeten lagi ya. Terus pundi wae. Wa dafanatni lan mendem sapa ibu ingsun utawa walidati ing ingsun. Wa dafatni lan mendem ing ingsun ngoten kefailen sapa walidati wong tuwa wadon ingsun dipendem utawa dikubur fi hadzihil makobiri ing dalam iki-iki kuburan. Akhirnya saya dikubur di sini, wahai Imam Sabit. Saya ini bukan orang sini. Ngoten, niki critane, cerita dulunya kok dikubur di situ. Wa zawajat lan rabi sapa walidati nafsaha ing awak dhewene utawa ngrabekake sapa walidati nafsaha ing awak dhewe walidati minar rijali saking wong lanang. Akhirnya ibunya setelah haji mungkin terus ibunya menikahlah lagi. Setelah menikah lagi dengan laki-laki yang lain, ini mungkin orang tuanya sudah meninggal bapaknya. Terus wa nasiyatni lan lali sapa walidati ing ingsun. Setelah menikah lagi lah kok ternyata ibu saya itu lupa terhadap saya karena mungkin punya anak lagi. Terus lupa dengan saya. Wala tadkurni lan ora iling sapa walidati ing ingsun ora iling bidu'a iklan duka kelawan doa wa sadaqati lan sadaqah krono lali otomatis gak tau didongakne, gak tau ditahlili, gak tau diwe sadaqah digawe anake sing meninggal. Wa ini tai ingsun iku aisun putus asa mahumumun kang susah fi kulli waqtin ing dalam saben-saben wektu. Wahinalan mongsone wahinalan ing dalam sijine mongso faqala mongko ngucap sapa asabitu sabit ya fatahi fata akhbirni kabarono ngabarono sapa sira ing ingsun an maudi'i walidatika saking panggonane ibu sira fa'akhbirha mongko paring kabar sapa syab sekedap nangkeren fa'akhbirha mongko fa'akhbirha mongko ngabari sapa ingsun ing walidatika ngabari angka saking sira wa an halika lan saking tingkah sira wahai pemuda tolong ceritakan kepada saya di mana lokasi atau alamat rumah ibu kamu. Nanti saya akan berkunjung ke rumahnya dan saya akan menceritakan keadaanmu sekarang. Ben awakmu oleh kiriman. Oleh dawaan pun di bawah. Saya ditutup nih titik ya. Fakola ya imam. Fakbira angka wa an halatika faqala mongko ngucap sapa sab. Akhirnya pemuda tersebut bercerita, ya imamul muslimi, hei imamul muslim, ya utawi walidati, utawi ibu saya, iku fi mahallati kadza ing dalem panggonan mengkene, wa fi dari kadza lan ing dalem kampung mengkene. Ibu saya lokasinya di sini, ada di kampung ini, alamatnya ini. Fa akhbirha mongko dari kadza fa akhbirha mongko kula aturi ngabari tuan ing walidati, fa ilam tusdika mongko lamun ora benerake utawa ora percaya sapa walidati ing sira, fakul mongko ngucapo sapa sira laha maring walidati, inna fi jaibika setuhune iku tetep ana sae klambi sira wadon, miata miskolin utawi ana 100 miskol min fiddatin saking sloko utawa perak, mirosin kang den warisake min abihi saking bapake syab, wahwa utawi miatun iku hakihi hake syab, tusod dikuka sodakoake utawa kluaturi sod nyodakoake sopo siro wadon ibu e bihadihi kelawan iki mi'ah. Wahua utai mi'ah iku hakihi hake syab, tasodakoka mongko benerake sopo walidati ing siro bihadal alamati kelawan iki alamat. Jadi ngeten, tolong seh sampean moro teng ibu iku lo, sampean ceritani keadaan iku lo, terus le ibu iku lo gak percaya, misalnya kan kulo ban mantun ketemu anak jenengan keadaan ini ngeten, ngapusi jenengan, wong mati gak mungkin, kan ngoten lagi ya, ben percaya tak wei tanda ini ngeten, sampean ngomong seh teng salah satu bajunya ibu saya yang mungkin disimpan di lemari mana, itu di situ tersimpan ada uang 100 fido, 100 perak. Itu adalah warisan dari bapak saya untuk saya. Mangke lek dicek kok ketemu, pasti ibu saya percaya. Saged dipahami nggih? Jadi niki nggawa bukti lek sing ngerti niku mek anake mawon. Enter sing kiriman. Iki madosi sinten? Anu kan, sama kayak ket wau wirawiri lek enak duh kirim lek enak sing kiriman nggih sampean takoki jane kirimane teng hari-hari nganu mawon nggih pas libur Ahad napa pripun ngaten pas mboten-mboten kegiatan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki pun dia. Tasodakoka mongko benerake sapa walidati ing sira bihadzal alamati kelawan iki tondo. Lek jenengan critane ngoten mesti lak ibu kula percaya. Falam ya Allah. Falam ma'ata mongko ari kalane teko sinten wau Imam Sabit Albanan wa talabalan nyumprih sinten Sabit Albanan walidatihi ing wong tuwane Syab, fawajada mongko nemu sapa Sabit Albanan wa fawajadaha mongko nemu sapa Sabit Albanan ing walidiha utawa wong tuwane Syab, fa'ahbaroha mongko nyeritani sapa Sabit Albanan ing walidiha an waladiha saking anake walidiha. Akhire keesokan harinya Sabit Albanan berangkat saestu teng alamat ibunya. Diceritakne dipuatosi hari ketemu ya sudah punya rumah baru, mungkin sudah punya keluarga baru maksudnya. Terus diceritani, kulo pas ziarah teng kuburan daerah kulo, kulo lah kok diimpeni terus kepanggih kali anak jenengan, kondisinya memprihatinkan dan butuh kiriman. Matenlah singkatnya. Fa'ah baroha angka wa anhalika faqala ya kunti wa faqula kunti Allah kunti saya sebentar ne fawajadaha fa'ahbaruha an walidaha wa an masaqila wa an masaqila lan saking pira-pira miskol allati ya miskol fi jai baiha kang tetep ing dalem klambinge walidaha. Are diceritakne termasuk harta simpenan anak niku dari warisan bapaknya yang disimpan di salah satu bajunya ibunya. Termasuk puteran jenengan pesen, Bu, wonten duit teng salah satu bajune jenengan sing disimpen teng lemari tertentu, sing niku duit niku asline warisan bapake sing pun meninggal. Niku tolong disadakohne. Saestu ibuke kaget campur gak percaya campur, akhirnya dicek salah satu bajunya yang tidak pernah dipakai dicek, didudok sae. Loh, lah kok ternyata enten sae estu 100 napa? Fiddah atau 100 perak simpanan di situ. Kaget ibuke, langsung semaput. Wa kunti wa. Alati wa punya saya. An masakil alati fi jabaiha. Wahu sialan semaput, sopo alal marati mengkono-mengkono ingatasi yang wadon. Falama afakot mengkono yang dalam semangsane waras, sopo walidati atau marah wahu salamat mengko pasrah, sopo walidah atau marah pasrah miata miskolin ing 100 miskol 100 peraknya tadi ila yad di Sabit Albanan maring tangane Sabit Albanan waqalat lan ngucap sapa mar'ah utawa walidiha ibunya ngucap wakal tuka makilake sapa ingsun wadon ing sira wahai Sabit antata sodako ing yento sodako sinten jenengan bihadat darohimi kelawan iki dirham li ajli ibni krono arah anak ingsun alghoribi kang ngumboro. Akhirnya setelah ketemu yotroni dipasrah nih teng Sabit Albanan, wahai Imam Sabit Albanan, saya titipkan uang ini kepada jenengan, saya wakilkan untuk jenengan tasarrufkan untuk sodakoh yang pahalanya nanti tolong dikirimkan kepada anak saya yang sedang ngumboro atau berada jauh dari saya, yakni di kuburan yang jauh di kampungnya Sabit Albanan. Terus zahab waqalat anta sadaqa bihadza darim li ajli ibni al-gharib fa akhadha mongko ngalap sinten Sabit Albanan ing mi'atan miskol tadi. Kefailan. Fa'akhodaha mongko ngalap ing mi'ata miskol sopo Sabit Imam Sabit Albanan wa tasoddako lan amrih sodako sinten Sabit Albanan li ajlihi krono arai syab pemuda tadi. Falama kanat mongkon dalam tekalane ana apa Lailatul Jumati wengi Jumat akhire malam Jumat wadahabalan budalan sapa Sabit Albanan li ziyarati ikhwanihi maring ziarah kuburane dulur-dulure Sabit Albanan fana asa mongko ngantuk sinten Sabit Albanan faro ala ningali sinten Sabit Albanan kama ro'a kaya oleh ningali utawa ngimpi sapa Sabit Albanan fil awali ing dalem kang awal malam Jumat selanjutnya berangkat teng tetep teng kuburan keluargane terus ketileman malih mimpi malih ketemu kaya wong nom malih wasyabu hale utawa wong nom iku bi ahsan siapi kelawan bagus-bagus itu dot wabi wabi syasiti wabi syasitil wajhi lan kelawan ajere praupan wamas rurin lan kelawan wamas ruril kolbi lan kelawan bungayati fakola mongko ngucap sopo sab ya imam al muslimin he imame wong islam rohimaka mugo-mugo melasi ing sira sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sinten Allah kama rohimtani kaya oleh melasi sira ing ingsun fabana fabana titik pun ceritanya pun selesai fabana mongko pertelo apa annahuma setuhune walidani iku yudani den larani apa walidaini fil kubriyen dalam kubur indal indal asaati indal asaati indal nalikane den alani wa yufrihani lan den bungake sapa walidani ning kubur indal ihsani ing dalem nalikane den bagusi titik wal hadis asadisu asara wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup tadi wasan alhamdulillah rabbil alamin. Padahal pingine asline sewengi saged sak halaman krono niki ya. Teh kula angel ngaji teng napa? HP. Lah niki separo ya alhamdulillah angsal separo. Monggo kita tutup ganti kafaratul majelis sareng bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.